kasih dengan ragu muka membuatku jatuh cinta. Membuatku jatuh cinta. Ini cinta dari hati pertama dan terutama. Hanya kamu gadis jujur jadi idola hatiku. Oh, kan ku jaga cinta sebagai cinta. Kasih yang teladan. Dosa yang manis, karena ku tahu pasti hukumannya yang pahit. Mata, hidung dan bibirmu serasi dengan rambut muka, membuatku jatuh cinta. Dengan rambut muka membuatku jatuh.